إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kita masih dalam penjelasan hadis Jibril yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada kitab beliau Kitab Riyadhus Shalihin, yang dengan hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita agar kita seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang mereka lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan syahada anna Muhammadar Rasulullah, atau berkaitan dengan rukun yang pertama dari rukun Islam, syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, di mana beliau menjelaskan kepada kita di antara konsekuensi yang harus dipahami oleh seorang muslim yang telah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengharuskan bagi hamba tersebut untuk dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, untuk dia mengamalkan, mengagungkan sunnah Nabi SAW, dan jangan sampai dia melakukan perbuatan kebid'ahan di dalam agama Islam. Yani janganlah sampai seorang hamba tersebut yang telah mengatakan bahwasanya atau mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala selaku nabinya, maka jangan sampai dengan dia telah mengatakan demikian namun ternyata dia melakukan amalan kebid'ahan, amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang benar kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang muslim yang tidak lepas ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, akidahnya, ibadahnya tidak lepas dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang muslim atau muslimah dia melakukan suatu amalan yang dia anggap itu adalah amalan ibadah, dalam keadaan amalan tersebut tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, yakni tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi tidak memerintahkan kita untuk melakukannya. Maka seseorang yang dia mengaku cinta kepada Nabi, maka dia pasti akan mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan perkara-perkara yang beliau larang atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita darinya. Dan di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi pula melarang kita darinya, ya, di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita darinya ialah tindakan melakukan perbuatan kebid'ahan di dalam agama Islam. Baik. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya seorang hamba, seorang muslim atau muslimah yang dia telah mempersaksikan dengan lisannya, dengan kalbunya, begitu pula dengan anggota tubuhnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus sebagai nabinya, keduanya, maka wajib bagi hamba tersebut untuk mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah beliau, dan dia tidak menambah atau mengurangi apa-apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Maka dari sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, inna ashabal bid'ah alladziina yabtadi'uuna fi syari'atir rasul sallallahu alaihi wasallam ma laysa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadata anna muhammadar rasulullah. Maka kalau seandainya persaksian seorang hamba bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala selaku nabinya, yang itu mengandung konsekuensi bagi dia untuk mengikuti sunnah beliau, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, dalam syariat Islam, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang membuat amalan baru dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diberikan penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Orang-orang yang terjatuh atau yang melakukan amalan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dipahami sebagaimana pemahamannya mereka para salafus salih, mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka membuat syariat tersendiri. Taib. Ya mana ma'asyarul muslimin wal muslimat, tindakan melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya atau yang dikenal dengan amalan kebid'ahan, ini banyak sekali keburukan padanya. Ya, sadar ataupun tidak, diakui maupun tidak, yang nanti insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana dari situ kita mengetahui mengapa para ulama, para salafus salih, mereka itu lebih membenci yang namanya kebid'ahan daripada kemaksiatan. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang-orang yang melakukan perkara kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW atau tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan tersebut, mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammad Rasulullah. Hatta wa in qalu innana nuhibbuhu wa nu'adzimuhu. Walaupun orang-orang tersebut yakni orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut, mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang yang cinta kepada Rasul. Kami adalah orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengatakan demikian. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimah taala, "Fa innahum law ahabbu ahabbuhu tamaman mahabbati wa 'azzamuhu tamamat ta'zimi ma taqaddamu baina yadayhi wa la adkhalu fi syari'atihi ma laysa minha." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kalau seandainya mereka, orang-orang yang melakukan amalan kebid'ahan, benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sempurna, begitu pula kalaulah mereka benar-benar adalah orang yang mengagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengagungan, niscaya mereka tidak akan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan memasukkan di dalam syariat beliau apa-apa yang tidak diperintahkan oleh beliau atau yang tidak diamalkan oleh beliau. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kepada Nabi, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibuktikan dengan kita mengamalkan syariat beliau, mencukupkan diri kita dengan apa yang beliau bimbingkan kepada umat ini. Dan demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitu pula perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin, bagaimana seharusnya seorang muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukupkanlah diri kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini diperintahkan hanya untuk mengikuti apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita. Sebagaimana kisah tiga sahabat yang datang kepada salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan datangnya mereka adalah untuk menanyakan bagaimana amalannya Rasulullah SAW, bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian setelah mereka mengetahui, mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, mereka ingin ibadahnya itu lebih daripada Nabi SAW. Sehingga ada yang bertanya, sehingga istri Nabi SAW tersebut menjawab bahwasanya beliau berpuasa. Ya, beliau juga melakukan qiyamul lail, salat malam. Beliau juga menikah. Maka ketiga sahabat tersebut, salah seorang di antara mereka mengatakan bahwasanya aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan bahwasanya aku akan melakukan qiyamul lail setiap malam dan tidak akan tidur. Dan yang satunya lagi mengatakan bahwasanya aku tidak akan menikah, fokus ibadah. Dan hal yang demikian ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menegur ketiga sahabat tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya aku melakukan puasa dan aku berbuka. Aku melakukan qiyamul lail, salat malam, dan juga aku tidur. Begitu pula aku melakukan yang namanya pernikahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini menjelaskan kepada kita, tidak akan mungkin bagi seorang hamba dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan amalan ibadah sebagaimana atau melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti beliau dalam sisi ibadah, dalam sisi akidah, muamalah dan seterusnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang melampaui beliau, keluar dari apa yang beliau bimbingkan, yang beliau lakukan, maka itu berarti kita melakukan syariat baru. Makanya ketiga sahabat yang datang kepada istri Nabi tersebut, mereka diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kecintaan seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya dengan pengakuan atau melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengatakan aku melakukan amalan ini adalah karena bentuk kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah dengan kita mengikuti beliau. Bagaimana ibadah beliau kita perhatikan, tata cara ibadah beliau, maka kita beribadah sebagaimana ibadahnya beliau tersebut. Di dalam berakidah sebagaimana akidah beliau. Di dalam bermuamalah kita mencontohi beliau, maka itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai akan mengikuti orang yang dia cintai. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini orang-orang yang melakukan kebid'ahan, walaupun mereka itu tidak mengatakannya, ya, mengakui ataupun tidak, tatkala mereka melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, tidak ada perintahnya dari Allah maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka telah melakukan syariat baru di dalam agama Islam, memasukkan amalan apa ajaran baru dalam agama Islam. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita di dalam beribadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus kepada umat ini, agar supaya kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dengan kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya orang-orang yang melakukan amalan kebid'ahan, amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang belum merealisasikan syahada anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun mereka mengatakan kami cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memuliakan beliau, namun cinta itu harus dibuktikan dengan kita mengikuti syariat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan kepada kita tentang dampak buruk atau perkara yang buruk yang terkandung pada kebid'ahan. Ya, kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fal bid'atu madmunuha haqiqatul qadhi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya amalan kebid'ahan, amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yang dilakukan oleh seorang hamba, itu pada hakikatnya merupakan celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ka'annama yaqulu hadzal mubtadi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukmil ad-din wa la syari'ata li'anna hunaka dinan wa syari'atan ma ja'a biha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang namanya amalan kebid'ahan itu pada hakikatnya merupakan suatu celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan orang-orang yang melakukan amalan kebid'ahan tersebut, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh bin Utsaimin, seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama Islam dan syariat ini. Kenapa? Li'anna hunaka dinun au dinan fa syari'a wa syari'atan ma ja'a biha. Dikarenakan di sana ada agama atau syariat yang Nabi belum datang dengannya. Ini diantara buruknya amalan kebid'ahan. Yani orang-orang yang mereka melakukan amalan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yang tidak diperintahkan oleh Allah maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak dipahami oleh mereka para salafus saleh, itu pada hakikatnya mereka mengatakan bahwasanya ada syariat, ada agama yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara lisan mereka tidak mengatakan dengan demikian, namun itulah konsekuensi dari perbuatan mereka. Ya, kenapa? Karena di dalam beragama, di dalam mengamalkan syariat, itu tidak boleh kita keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seseorang dia melakukan amalan kebid'ahan, amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama Islam atau belum menyempurnakan syariat. Walaupun orang tersebut tidak mengatakan secara lisan, namun dengan perbuatannya tadi menunjukkan demikian. Kenapa? Karena dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini yang pertama di antara bentuk buruknya yang namanya kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam, itu merupakan celaan terhadap Nabi SAW. Seakan-akan kita mengatakan beliau belum menyempurnakan agama Islam, ya, atau masih ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsumma fil bid'ati mahdzurun akhar." Kemudian dalam permasalahan kebid'ahan, pada amalan kebid'ahan ini terdapat ya bahaya yang lainnya. Sesuatu yang membahayakan seorang muslim. Apa itu? Kata beliau, wa huwa adzimun jiddan, yang mana bahaya tersebut merupakan bahaya yang sangat besar. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, wa huwa annahu yatadammanu takdziba qaulillahi taala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, di antara bahaya yang terkandung pada amalan kebid'ahan, dan ini merupakan bahaya yang sangat besar, ialah bahwasanya pada amalan kebid'ahan itu tatkala dilakukan oleh seorang hamba, maka itu mengandung unsur pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yakni agama Islam." Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. "Dan telah aku sempurnakan kenikmatan atas kalian, dan aku ridho agama Islam itu sebagai agama bagi kalian," kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sendiri bahwasanya agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melakukan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam, pada amalan yang mereka lakukan tersebut terdapat kedustaan terhadap atau pendustaan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Seakan-akan mereka menolak ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kenapa kebid'ahan itu dikatakan sebagai sesuatu yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang telah disempurnakan agama Islam? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna Allah taala idza kana akmala ad-din fa ma'nahu annahu la dina ba'da ma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kenapa kebid'ahan itu merupakan sesuatu yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam surat ini? Dikarenakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala apabila telah menyempurnakan agamanya. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah telah sempurnakan agama, yakni agama Islam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam, maknanya ialah tidak lagi ada agama setelah itu. Yakni tidak lagi ada agama, tidak lagi ada syariat, tidak lagi ada amalan-amalan dalam agama Islam selain apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya ayat, Allah katakan pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, agama bagi kalian, maka menunjukkan kepada kita apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang cukup bagi kita dan tidak lagi ada amalan-amalan yang keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, "Wa haula'il mubtadi'un syara'u fi dinillahi ma laisa minhu." Adapun mereka orang-orang ahli bid'ah. Adapun mereka orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, yakni amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan juga tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dipahami sebagaimana pemahamannya mereka para salafus saleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mereka adalah orang-orang yang telah membuat syariat baru di dalam agama Islam. Ya. Maka pada hakikatnya yang namanya kebid'ahan ini adalah sesuatu menambah atau mengurangi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, maka mereka orang-orang ahlul bid'ah atau yang melakukan amalan-amalan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, adalah orang-orang yang melakukan syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Min tasbihatin wa tahlilatin wa harakatin wa ghairi dzalika. Baik kebid'ahan dari sisi bertasbih, ya, melakukan tasbih yang tidak ada tuntunannya, bertasbih 55 kali atau 100 kali yang tidak ada penjelasannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan yang demikian, atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah 500 kali, 25 kali yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan yang lainnya yang tidak ada landasannya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini adalah amalan-amalan kebid'ahan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fahum fil haqiqati mukadzibuna limadmuni qaulillahi taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, maka mereka, yakni orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, yakni tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan tersebut, kata Syekh Utsaimin radhiyallahu, mereka adalah orang yang mendustakan isi kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, yakni seakan-akan mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu mengatakan agama Islam ini belum sempurna, syariat Islam ini belum sempurna, sehingga akhirnya mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hakikat dari yang namanya kebid'ahan. Ya, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh mereka para salafus saleh mengapa kemaksiatan itu lebih ringan daripada kebid'ahan. Dikarenakan yang namanya kemaksiatan itu disadari adalah kemaksiatan oleh orang yang melakukannya. Namun yang namanya kebid'ahan ini, seseorang itu dia akan tetap mempertahankannya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan adalah ketaatan. Sehingga kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubatnya seorang ahlul bidah, yakni sangat sulit bagi seorang pelaku kebid'ahan yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam untuk dia kembali kepada bimbingan yang benar, bimbingan syariat Islam yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menganggap, meyakini apa yang dia lakukan itu adalah suatu ibadah, adalah agama yang dia kerjakan. Makanya kaum muslimin wal muslimat, tidak heran kita mendapati mereka para ulama, para salafus salih, mereka sangat keras dalam memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan umat Islam dari yang namanya kebid'ahan. Karena memang kebid'ahan ini lebih bahaya daripada yang namanya kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya kebid'ahan itu sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak oleh orang yang melakukan amalan kebid'ahan, oleh orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, tanpa dia sadari bahwasanya dengan dia mengerjakan amalan tersebut, seakan-akan dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kenapa? Buktinya dia melakukan amalan tersebut, walaupun secara lisannya dia tidak mengatakan demikian, namun dari apa yang dia kerjakan mengandung konsekuensi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama Islam. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sendiri dalam ayat, dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Maka agama Islam adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, dan apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Keluar dari itu, maka itu bukanlah agama Islam, melainkan kebid'ahan. Walaupun secara zahir merupakan doa-doa ataupun ibadah-ibadah, namun apabila itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah agama Islam, bukanlah syariat Islam, namun itu merupakan kebid'ahan yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Maka agama Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seseorang dia mengerjakan suatu amalan yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah agama atau bukanlah syariat, bukanlah ibadah, melainkan itu adalah kebid'ahan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui dan pahami tentang bahayanya kebid'ahan dan pentingnya bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami agama ini sebagaimana yang dipahami oleh mereka para salafus saleh. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa kadzalika qad yahuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muttahimuna iyyahu bi annahu lam yukmil syari'ata lil bashari wa hasyahu min dzalik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula di antara buruknya perbuatan bid'ah ialah bahwasanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu tanpa disadari mereka telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh beliau bahwasanya beliau belum menyempurnakan syariat Islam, syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk diajarkan kepada manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya jauh dari perkara yang demikian ini, jauh dari tuduhan yang demikian ini. Ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya harus ya kita ketahui pula bahwasanya kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, tatkala kita mengerjakannya maka tanpa kita sadari seakan-akan kita menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan agama Islam secara keseluruhannya. Ya. Walaupun mungkin lisan kita tidak mengatakan demikian, walaupun kita mengatakan kita cinta kepada Nabi dengan apa yang kita lakukan ini adalah bentuk cintanya kita kepada Nabi. Ya, sekali lagi kalau betul cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ikuti apa yang beliau tuntunkan dalam agama Islam, apa yang beliau perintahkan. Cukupkan diri kita dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengurangi ataupun menambah-nambah dalam agama beliau. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa min tamami syahadati ana Muhammadar Rasulullah an tusaddiqahu fima akhbara bihi fakullu ma sahha anhu wajib 'alaika an tusaddiqahu. Kemudian di antara kesempurnaan persaksian seorang hamba terhadap syahada anna Muhammadar Rasulullah ialah seorang hamba tersebut, seorang muslim atau muslimah, dia membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara kesempurnaan persaksian seorang hamba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mengandung konsekuensi pula bagi dia untuk membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih khabar tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang mukmin dan mukminah, muslim muslimah, untuk membenarkannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa alla tu'arid hadha bi aqlika wa taqdiratika wa tasawwuratika. Dan tidak boleh bagi kita kaum muslimin untuk mempertentangkan antara khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal-akal kita atau dengan perkiraan kita atau dengan gambaran-gambaran kita, tidak boleh. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu khabar dan khabar tersebut betul-betul datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya tanpa kita menimbang dengan akal kita, ya, tanpa kita kembalikan kepada perasaan kita dan semisalnya. Tidak boleh dipertentangkan dengan demikian. Kata beliau, li annaka law lam tu'min illa bima saddaqa bihi aqluka lam takun mu'minan haqiqatan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya kita ya beriman dengan sesuatu yang dibenarkan oleh akal kita, yakni kita akan beriman apabila akal kita itu menerimanya. Baik, kita akan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akal kita itu menerimanya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita melakukan yang demikian ini, maka kita bukanlah seorang mukmin yang hakiki. Ya, kalau kita membenarkan Nabi, beriman kepada Nabi sesuai dengan akal kita saja, yakni menerima, tatkala akal kita menerima kita imani, kalau tidak kita tidak imani, maka kita bukanlah seorang mukmin yang hakiki, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bal muttabi'an li hawaka la akhidan bi hudaka. Bahkan kalau demikian keadaan kita, yakni kita itu beriman dengan apa yang sesuai dengan akal kita dan tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala akal kita tidak bisa mencernanya, maka kata beliau, kita bukanlah seorang mukmin yang hakiki, namun kita adalah seseorang yang mengikuti hawa nafsu dan bukan mengikuti petunjuk. Ini perkara yang penting harus kita ketahui. Maka apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkaitan dengan perkara yang gaib, berkaitan dengan kehidupan manusia, atau pada perkara-perkara yang akal kita ini tidak bisa menjangkaunya, selama itu adalah sesuatu yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, untuk membenarkannya. Baik. Dan tidak boleh bagi kita, jangan sekali-kali kita mempertentangkan hadis Nabi atau khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita atau dengan pendapat-pendapat umat manusia, siapapun orang tersebut, tidak boleh. Kenapa? Akal manusia, akal yang kita miliki ini memiliki batasan. Baik. Maka kata beliau, kalau kita menolak hadis Nabi atau khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, dikarenakan akal kita tidak bisa mencernanya, atau dikarenakan mungkin pendapat orang lain yang kita agungkan, orang lain tersebut ya menolak hadis tersebut sehingga menjadikan kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kita adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan yang mengikuti petunjuk. Ya, kata beliau, walladhi yu'minu bir rasul alaihi salatu wassalam haqqan yakulu fima saha anhu minal akhbar sami'na wa amanna wa sadaqna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, adapun seorang mukmin, seseorang yang benar-benar beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan seseorang yang mengimani, yang membenarkan, ya, atau tatkala datang kepada dia khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana khabar tersebut adalah khabar yang sahih, maka sikap seorang muslim dan muslimah ialah sami'na wa amanna wa sadaqna. Wajib bagi kita untuk mendengarkannya, mengimaninya, dan membenarkannya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita kaum muslimin wal muslimah, ya, untuk mengimani apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkara tersebut mampu dicerna oleh akal kita maupun tidak. Bahkan di antara keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi kaum mukminin, sifat khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara yang ghaib, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala dalam tafsir beliau berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam ayat ini, di antara sifat istimewa, sifat khusus yang dimiliki bagi mereka mukminin ialah mereka mengimani perkara-perkara yang gaib. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, atau tatkala kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita selama hadis itu adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap seorang muslim dan muslimah ialah untuk mendengarkan hadis tersebut, mengimaninya dan membenarkannya. Ya, mendengarkan, mengimani dan membenarkannya tanpa kita mempertentangkan dengan akal manusia, terlebih lagi akal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi manusia, diberikan akal. Namun kita jangan lupa bahwasanya akal manusia itu memiliki keterbatasan. Tayib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara konsekuensi bagi seorang muslim yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka konsekuensi di antaranya ialah untuk dia mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah maupun mengurangi syariat beliau. Kemudian wajib bagi dia untuk mengimani, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau, baik perkara tersebut bisa dicerna oleh akalnya maupun tidak. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, begitu pula kepada kaum muslimin, untuk kembali mempelajari agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami dengan pemahamannya para salafus salih dan juga orang-orang yang berjalan di atas jalannya para salafus salih. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.